بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan، rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahumallahu ta'ala. Kita akan memasuki pembahasan nama Allah Al-Qawi dan Al-Matin. Al-Qawiyul Matin, terjemahannya Allah yang maha kuat lagi maha kukuh atau maha perkasa. Kata Syekh, nama Allah Al-Qawi disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuku man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian surat Al-Mujadilah ayat 21, Allah Azza wa Jalla berfirman, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan, sungguh benar-benar kata Allah, aku akan menang, aku dan para rasulku. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian surat Hud ayat 66, inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Inilah diantara ayat-ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Qawi yang maha kuat. Sedangkan nama Allah Al-Matin hanya disebutkan dalam satu ayat bersamaan dengan pensifatan Allah sebagai Zulquwah, pemilik kekuatan, yaitu dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang maha kukuh. Jadi penyebutan nama Al-Matin hanya terdapat dalam satu ayat, surat Adz-Dzariyat ayat 58. Wa makna Al-Matin, kemudian Syekh menjelaskan, adapun makna Al-Matin ay syadidul quwwah, maknanya adalah yang sangat besar kekuatannya, yang maha besar kekuatannya. Itu arti Al-Matin yang kita terjemahkan dengan maha kukuh. Artinya sangat kuat, sangat besar kekuatannya. Wa ma'nal al-qawi, wa ma'nal qawi, adapun makna al-qawi ay alladhi la yu'jizuhu syai'un, yang tidak dapat dilemahkan oleh apapun. Wala yaghlibuhu ghalibun, serta tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Wala yaruddu qada'ahu radun, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapannya. Yunaffidhu amrahu, yang maha mampu merealisasikan ketetapannya, perintahnya. Wayumdi qada'ahu fi khalqih, dan maha mampu merealisasikan ketetapannya pada makhluknya. Yu'izzu man yasha, yang memuliakan siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan menghinakan siapa yang dia kehendaki. Wa yansuru man yasha, dan menolong siapa yang dia kehendaki. Wa yakhdhulu man yasha, dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, atau mengalahkan siapa yang dia kehendaki. Falquwwah lillahi jami'an, maka kekuatan seluruhnya milik Allah. La mansura illa man nasarahu, tidak ada yang mendapatkan pertolongan kecuali yang dia tolong. Wala aziza illa man a'azzahu, tidak ada yang mulia kecuali yang dia muliakan. Wa kadzalikal makhdhul man khadahu man khadalahu Allah, demikian pula orang yang hina adalah orang yang Allah hinakan. Wadzalil man adzallahu, dan orang yang rendah adalah orang yang Allah rendahkan. Inilah jemaah sekalian makna Allah yang maha kuat. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, iyansurukumullahu iyansurukumullahu falagaliba lakum wa iyakhdhulukum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan apabila Allah mengalahkan kalian atau merendahkan kalian, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah atau selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Surat Ali Imran ayat 160. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 165 Allah menegaskan, walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Andaikan orang-orang yang zalim itu bisa melihat tatkala kelak mereka menyaksikan azab Allah bahwasannya kekuatan seluruhnya milik Allah, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasannya Allah sangat keras azabnya. Artinya jemaah sekalian, orang-orang beriman di dunia ini, mereka mampu melihat kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Tapi orang-orang kafir, mereka tidak bisa melihatnya. Mereka menyombongkan diri, atau mereka mengingkari kekuasaan Allah. Namun di hari kiamat, barulah mereka menyadari, annal quwata lillahi jami'a, bahwasannya kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Maka jemaah sekalian, buah yang sangat agung apabila kita beriman Allah yang maha kuat lagi maha kukuh, kita akan selalu bertawakal kepadanya. Sebagaimana di akhir surat Ali Imran 160 tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaklah hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kita tidak akan lagi bertawakal kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, karena selain Allah semuanya lemah, semuanya rendah, semuanya tidak punya kekuatan, semuanya tidak bisa menolong kita, dan semuanya juga tidak bisa melemahkan kita, mengalahkan kita, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ketika beliau masih kecil, sebagian ulama menyebutkan umur beliau ketika itu 9 tahun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepadanya, menanamkan keberanian di dalam dirinya di dalam menegakkan agama Allah dan bergantung hati hanya kepada Allah serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang ketika itu masih sangat kecil, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai anak, andai seluruh makhluk bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andai mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Jadi, enggak ada yang perlu kita takutkan di muka bumi ini bersama dengan Allah. Makanya kata para ulama, "Man sarrahu ay yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Inilah manusia yang paling kuat. Orang yang bertawakal kepada Allah. Karena Allah Maha Kuat. Kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah akan menolongnya. Sebagaimana juga janji Allah di surat At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla juga memperlihatkan kepada kita di muka bumi ini kekuatan Allah yang sungguh dahsyat. Kata Syekh, di antara bukti kekuasaan atau kekuatan Allah Azza wa Jalla, Allah menolong, Allah memberikan pertolongan kepada para nabi dan para wali. Ini termasuk sebesar-besarnya bukti kekuatan Allah. Allah berikan pertolongan kepada para nabi dan para wali. Contohnya Allah ketika menimpakan azab kepada kaum Saleh. Dan Allah menolong Saleh. Dalam surat Hud ayat 66. Falamma jaa'a amruna najjayna Saliha walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi idzin. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka tatkala datang ketetapan kami, yaitu azab Allah terhadap kaum Saleh, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Rabbmu yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan jemaah sekalian, tentu ini kita telah banyak membaca kisah-kisahnya. Allah menolong para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita baca subhanallah dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabat yang dulunya adalah sebuah komunitas kecil. Sebuah komunitas kecil yang ada di Makkah mengamalkan Islam secara sembunyi-sembunyi awalnya. Enggak berani terang-terangan. Kemudian Allah berikan pertolongan. Di antara pertolongan Allah dengan masuk Islamnya Umar. Makanya Umar digelari Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Pembeda. Karena dengan masuknya Umar, orang beriman sudah mulai berani tampil beda dengan keimanannya, menyelisihi secara terang-terangan orang-orang musyrik ketika itu. Namun mereka masih harus terus bersabar, harus terus berjuang, sampai akhirnya Allah tambahkan pertolongannya. Allah terus tambahkan pertolongannya sampai Allah sempurnakan pertolongannya. yang tadinya Nabi SAW terusir dari Makkah, beliau kemudian kembali dan menaklukkan kota Makkah dan menghancurkan patung-patung. Jadi ini jelas kita baca dalam sejarah. Dan bangsa Arab yang tidak dikenal oleh peradaban ketika itu, yang tidak punya pengalaman tempur yang hebat. Ada pengalaman tempur mereka, tapi lebih mirip tarkam, tawuran antar kampung. Itu bangsa Arab dulu, lebih mirip seperti itu pengalaman tempur mereka. Tetapi orang-orang yang tidak dikenal di peradaban manusia di zaman itu bisa menaklukkan dua superpower, dan itu gak masuk akal. Bisa menaklukkan Romawi dan Persia yang punya pengalaman tempur berabad-abad, punya wilayah negara yang sangat luas, hampir-hampir dunia ketika itu dibagi dua, kekuasaan Romawi dan kekuasaan Persia, atau sekutu Romawi dan sekutu Persia. Berabad-abad pengalaman tempur mereka dengan pasukan yang terlatih, punya seragam, punya senjata, punya kuda-kuda yang hebat, punya gajah bahkan. Luar biasa. Tetapi dua pasukan besar ini bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Kalau bukan karena pertolongan Allah, itu mustahil. Gak mungkin. Makanya pertama berhadapan dengan pasukan Romawi dan Persia, itu kaum muslimin ditertawakan. Gak ada seragam, ya, senjata-senjatanya gak teratur, ya. Senjata-senjata orang kampung, kuda-kudanya pendek, senjatanya kecil. Ditertawakan pertama sekali. Pasukannya pun sedikit. Tapi subhanallah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, mereka bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa sebab Allah memberikan pertolongan kepada mereka? Tidak lain karena keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu jemaah sekalian, hari ini kita terhina, hari ini kita tidak berdaya, hari ini kita lemah. Jangankan di negeri-negeri kita minoritas, di negeri kita mayoritas pun kita lemah. Kita tidak berdaya. Kita tidak bisa menghukum orang-orang yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan alam kita di negeri-negeri Islam itu dirampas oleh asing. Hukum-hukum mereka diterapkan kepada kita. Kita lemah, tidak berdaya. Saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia disembelih. Dan kebanyakan umat Islam hanya memandang itu sebelah mata. Mereka tidak anggap itu bagian dari penderitaan mereka. Ini musibah di atas musibah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Karena kita jauh dari keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, perjuangan yang sesungguhnya untuk menjayakan Islam adalah kembali ke majelis ilmu. Kembali mengamalkan ilmu ini. Kembali menyebarkan ilmu ini seluas-luasnya. Karena hanya dengan itulah kita bisa dapat merealisasikan keimanan dan ketakwaan. Apa ada cara yang lain lagi? Tidak ada. Jadi salah besar kalau kita mengira perjuangan kita harus difokuskan pada politik atau ekonomi atau militer. Tidak jemaah sekalian. Perjuangan itu diawali dan difokuskan dengan ilmu. Ilmu itu dipelajari, diamalkan, dan disebarkan seluas-luasnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa merealisasikan keimanan dan ketakwaan. Enggak mungkin kita bisa beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya tanpa ilmu. Maka inilah kunci utama menggapai pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada agama kita. Kalau tidak kembali kepada agama kita, tidak mungkin kita mendapatkan pertolongan Allah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, bukti yang lain. Sebaliknya juga, Allah menghancurkan orang-orang zalim dan menghukum para pendosa dengan berbagai macam hukuman. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 52. Kadabbi ali Fir'aun walladzina min qablihim. Orang-orang kafir itu sama dengan pengikut Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum mereka. Kafaru bi ayatillahi. Mereka kafir, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Fa akhadahumullahu bidzunubihim. Maka Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha besar hukumannya, Maha dahsyat azabnya. Surat Al-Anfal ayat ke-52. Ini ayat menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang durhaka, Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu kuat. Begitu pula kaum-kaum kafir yang lain. Maka ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kekuatannya yang sangat hebat dan kekukuhannya. Kemudian juga bukti yang lain yang dengannya kita semakin memahami kekuatan Allah Azza wa Jalla adalah tegaknya langit dan bumi. Langit berdiri tegak di atas kita, yang kita enggak tahu di mana tiangnya, atau tidak ada tiang sama sekali. Padahal di atas langit itu ada makhluk malaikat yang sangat banyak. Nabi SAW pernah mengabarkan, tidaklah jarak 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Jadi luar biasa banyaknya malaikat. Allah jadikan langit sebagai atap kita, dan Allah hamparkan bumi sebagai tempat kita berpijak. Dan Allah jaga terus, Allah atur terus keadaan langit dan bumi. Sebagaimana Allah juga mengatur matahari, bulan dan bintang terus menerus tanpa merasa capek. Allah tegaskan dalam ayat kursi, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tidak pernah merasa capek menjaga langit dan bumi, mengatur keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Begitu pula di antara bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya segala rezeki, segala kenikmatan itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Surat Asy-Syura ayat 19. Allah yang Maha lembut kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha kuat lagi Maha perkasa. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Surat Adz-Dzariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kukuh. Maka Allah berikan rezeki kepada kita, kita tidak pernah kekurangan rezeki, selalu cukup. Selalu cukup, dan kita tidak akan meninggalkan dunia ini sampai rezeki kita diberikan semuanya yang sudah Allah tetapkan. Menunjukkan Allah yang Maha kuat lagi Maha kukuh. Kemudian bukti yang lain yang menunjukkan kekuatan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kita tidak mendapati tempat lari darinya kecuali kepadanya. Kita tidak mendapati tempat berlindung kecuali kepadanya. Begitu pula memohon keselamatan hanya kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Anfal ayat 59, wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira mereka bisa lolos dari azab Allah. Sesungguhnya mereka tidak bisa melemahkan Allah sedikit pun. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat memohon keselamatan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tempat berlari darinya kecuali kepadanya. Kemudian juga di antara bukti kekuatan Allah adalah Allah al-fa'al lima yurid. Melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak terjadi satu gerakan atau diamnya sesuatu di muka bumi ini atau di alam ini kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang merendah, yang jatuh atau yang meninggi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang hina kecuali dengan izin Allah. Tidak ada pemberian atau tidak diberi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa mencegah atau mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa merendahkan Allah Tabaraka wa Taala. Tidak ada satu butir pasir pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada sebutir debu pun yang bergerak karena ditiup oleh angin kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu tetes air di lautan yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada selembar daun pun yang gugur dari pohonnya kecuali dengan izin Allah, dan Allah Maha tahu itu apa yang terjadi. Semuanya dengan izin Allah. Ini menunjukkan kekuatan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah menegaskan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya Allah yang mencipta dan memerintah, yang mengatur segala urusan di muka bumi ini. Maha berkah Allah, Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh makhluk. Jadi semua yang beredar di muka bumi ini Allah yang atur. Itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, Syekh juga mengingatkan kita, kalau kita betul-betul beriman dengan nama ini dan makna-makna yang terkandung di dalamnya, Al-Qawiyul Matin, kita akan menjadi hamba yang selalu tunduk di hadapan Allah, takut kepadanya, berlindung hanya kepadanya, bertawakal kepadanya, berserah diri kepadanya, menyerahkan semua urusan-urusan kita kepadanya, dan berlepas diri dari segala daya dan kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian buah keimanannya. Kalau kita sudah yakin Allah yang Maha Kuat, maka seharusnya kita tunduk kepada segala ketentuannya, baik ketentuan yang sifatnya qadari, takdir Allah, atau ketentuan syariat. Karena Allah Maha Kuat. Kalau Allah Maha Kuat, berarti Allah Maha Mampu memberikan pembalasan kepada kita, baik pembalasan di dunia maupun pembalasan di akhirat. Oleh karena itu, harusnya kita takut kepadanya, dan kita hanya memohon perlindungan kepadanya. Sungguh bodoh kita minta perlindungan kepada makhluk, padahal makhluk itu lemah. Padahal makhluk itu lemah. Apalagi orang minta perlindungan kepada para jin. Para jin itu sebenarnya, pada umumnya jin itu takut kepada manusia. Tapi kalau mereka tahu manusia takut kepada mereka, maka mereka kerjai manusia. Ini rahasia jin. Jadi kalau antum misalkan jalan di tempat agak gelap begitu, agak angker, banyak jin, jangan takut, karena mereka yang takut kepada kita sebenarnya. Kalau antum takut, jangan tunjukkan takutnya. Kalau kelihatan takut, itu dikerjai oleh para jin. Mohonlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh bodoh kita meminta perlindungan kepada para jin itu, makhluk-makhluk yang lemah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau jin menampakkan diri di hadapan kita, walaupun dalam bentuk menyeramkan, itu dia lebih lemah lagi. Dia kan gak seperti Superman. Kalau Superman dia berubah bentuk jadi lebih kuat kan. Kalau para jin tidak, mereka berubah bentuk malah jadi lemah. Walaupun dia kelihatan menakutkan, kan aslinya dia gak bisa dilihat. Ketika dia merubah bentuk, maka kita bisa melihat dia jadi sesuatu yang menyeramkan. Itu jangan takut, malah dia tambah lemah. Minta perlindunganlah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan bisa membahayakan kita sedikit pun. Ya. Dan dia akan semakin melemah. Tapi jemaah sekalian, kalau kita takut kepadanya dan kita mohon perlindungannya, justru dia akan semakin menguat. Dia akan menguat. Ya, sebagaimana di dalam hadis At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Usamah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan beliau. Kemudian hewan itu tergelincir. Lalu aku mengatakan, ta'isa syaitan, celaka setan. Ini kalimat-kalimat cercaan yang justru disenangi oleh setan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Beliau berkata, "La taqul ta'isa syaitan." Jangan kamu katakan celaka setan. Kalimat-kalimat cercaan, kalimat-kalimat yang buruk malah disenangi oleh setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka idza qulta dzalik ta'azam hatta yakuna mithla al-bait wa yaqul biquwwati." Karena kalau kamu mengatakan demikian, setan itu justru akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Lalu dia berkata, dengan kekuatanku. Walakin kul bismillah. Tapi ucapkanlah bismillah. Fa innaka law qulta dzalik tasagar hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kamu ucapkan bismillah, maka setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Bayangkan setan jadi seperti seekor lalat. Sudah kecil lemah lagi. Mana bisa dia membahayakan kita? Maka inilah berkahnya nama Allah. Apalagi kekuatan Allah. Baru kita sebut namanya saja, dia sudah mengecil. Subhanallah. Ini luar biasa kekuatan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita mohon perlindungan. Janganlah kita bergantung hati. Menyerahkan segala urusan-urusan kita. Kecuali hanya kepada Allah. Dan hendaklah kita berlepas diri dari segala kekuatan kita dan dari segala usaha-usaha kita. Jadi jangan kita bergantung pada kekuatan kita, usaha-usaha kita. Itu semua hanya sebab Allah yang menolong kita. Allah yang maha kuat, bukan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, kata Syekh, kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, ini adalah kalimat yang sangat agung. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah bin Qais." Wahai Abdullah bin Qais. Ini namanya Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. "Kul," katakan, "la haula wala quwata illa billah." Ucapkan ini, zikir ini, la haula wala quwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah, karena itu termasuk perbendaharaan surga. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in fadzakaraha. Nabi SAW memerintahkan aku dengan 7. Kemudian beliau sebutkan, maka di antara 7 itu salah satunya adalah, wa amarani an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah. Beliau memerintahkan aku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, fa innahu min kanzin tahtal arsy, karena dia adalah termasuk perbendaharaan di bawah arsy Allah azza wa jalla. Ini kalimat ini hendaklah kita pahami dengan baik, bahwa kekuatan seluruhnya milik Allah. Kita bisa berhasil, kita sukses, kita selamat, itu karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Iya, tapi jemaah sekalian, baca kalimat ini jangan sekedar baca di lisan, tapi juga dihadirkan dalam hati kita. Dan hati kita bergantung kepada Allah. Jangan kita baca kalimat ini, tapi hati kita bergantung kepada makhluk. Makhluk yang bisa melindungi kita seperti polisi, security, kawan-kawan kita, mereka itu hanya sebab. Allah yang memberikan kekuatan kepada seluruhnya. Yang melindungi kita pada hakikatnya adalah Allah. Dialah yang maha kuat. Maka jangan bergantung hati kepada makhluk. Bergantung hatilah hanya kepada Allah. Dan ucapkanlah, la haula wala quwata illa billah. Kita masuk yang berikutnya. Asy-Syahid Ar-Raqib. Nama Allah Azza wa Jalla yang berikutnya adalah Asy-Syahid serta Ar-Raqib, terjemahannya yang maha menyaksikan, Asy-Syahid, yang maha mengawasi, Ar-Raqib. Syekh menyebutkan nama Allah Asy-Syahid terdapat dalam sejumlah ayat, di antaranya surat Al-Buruj ayat ke-9, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang maha menyaksikan. Surat An-Nisa ayat 79. Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Surat Al-Hajj ayat ke-17. Sesungguhnya Allah yang memutuskan di antara mereka di hari kiamat. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Sedangkan Ar-Raqib disebutkan dalam 3 ayat. Dan di antaranya juga disebutkan bersama dengan Asy-Syahid. Ayat pertama surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha mengawasi atas kamu. Yang kedua surat Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah maha mengawasi atas segala sesuatu. Yang ketiga surat Al-Ma'idah ayat 117. Inilah yang disebutkan bersama dengan syahid. Ar-Raqib disebutkan bersama dengan Asy-Syahid, yaitu Allah sebutkan pada ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi bagi mereka, bisa menyaksikan dan melihat mereka ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim. Maka tatkala engkau telah mewafatkan aku ya Allah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkaulah yang maha mengawasi atas mereka, atas umat Nasrani. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi surat Al-Maidah ayat 117 pada ucapan Nabi Isa alaihi salam terkumpul dua nama ini sekaligus, Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Wa makna Asy-Syahid, adapun makna nama Allah Asy-Syahid yang maha menyaksikan, artinya adalah ay al-muttali ala kulli syai'in alladhi la yakhfa alaihi syai'un, yang maha melihat segala sesuatu yang tidak ada satupun tersamar atasnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia maha melihat terhadap segala sesuatu. Sami'a jami'al aswat khafiyaha wa jaliyaha. Yang maha mendengar semua suara yang kecil maupun yang besar. Yang tidak nampak maupun yang nampak. Wa absara jami'al mawjudat daqiqaha wa jalilaha. Yang maha melihat semua yang berwujud secara terperinci, yang kecil, yang halus maupun yang besar. Sagiraha wa kabiraha, yang kecil maupun yang besar. Wa ahata ilmuhu bikulli syai', dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Alladhi syahida li ibadihi wa ala ibadihi bima amilu. Yang menyaksikan untuk hamba-hambanya dan atas hamba-hambanya semua yang mereka kerjakan. Jadi ini makna Asy-Syahid, yang menyaksikan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi darinya. Itu kesimpulannya. Wa makna Ar-Raqib, adapun Ar-Raqib yang maha mengawasi, ay al-muttali ala ma akannathu sudur, yang maha mengetahui atau maha melihat apa yang disembunyikan oleh hati-hati kita. Allah maha mengawasi walaupun tersembunyi di dalam dada kita. Al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat, yang maha mengawasi setiap jiwa apa yang dia kerjakan. Alladhi hafidhal makhlukat, yang maha menjaga seluruh makhluk. Wa ajraha ala ahsan nidhamin wa akmali tadbirin, dan Allah memperjalankan pada makhluk itu sebaik-baiknya aturan dan sesempurna-sempurnanya pengaturan. Raqibun lil mubsarat bi basarihi alladhi la yaghibu anhu syai', maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya yang tidak ada satupun tersembunyi dari penglihatannya. Wa raqibun lil masmu'at bi sam'ihi alladhi wasi'a kulla syai', dan maha mengawasi terhadap semua yang terdengar. Seperti yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan, Allah maha mengawasi dengan pendengarannya yang bisa mendengarkan segala sesuatu. Wa raqibun ala jami'il makhluqat bi ilmihi al-muhit bi kulli syai'. dan Allah mengawasi seluruh makhluk dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Inilah jemaah sekalian makna ar-raqib. Kata Syekh, kalau kita perhatikan makna as-syahid dan ar-raqib itu memiliki kemiripan, memiliki kesamaan. Intinya Allah menyaksikan, mengawasi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Walaupun sesuatu yang hanya terbetik dalam hati kita, terlintas dalam hati kita, dan mungkin kita sudah lupakan, Allah Maha mengetahui. Apalagi yang kita nampakkan, yang makhluk pun tahu, tentu Allah lebih tahu lagi. Yang terbetik dalam hati kita, satu titik saja, Allah Maha mengetahuinya. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila kita beriman dengan dua nama ini, As-Syahid dan Ar-Raqib, maka akan muncul dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Kita akan berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian, maka takutlah kalian kepadanya. Allah Maha mengetahui apa yang ada di diri-diri kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Surat Al-Baqarah ayat 235. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Surat Al-Ahzab ayat 52. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat ke-4. Jemaah sekalian, di ayat ini ada faedah. Dengan apa Allah bersama kita? Dengan apa Allah bersama kita? Maka kebersamaan Allah dengan hamba itu ada dua. Disebut ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Kebersamaan yang bersifat umum dan kebersamaan yang bersifat khusus. Apa artinya kebersamaan yang bersifat umum? Itulah yang kita bahas sekarang. Ilmu Allah, pengawasan Allah kepada kita, Maha menyaksikannya Allah atas kita. Ini makna yang pertama. Ma'iyah amah, kebersamaan umum. Kenapa disebut umum? Karena mencakup muslim dan kafir, manusia maupun makhluk yang lain. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Artinya Allah Maha mengetahui tentang kamu. Bahkan Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kebersamaan yang bersifat khusus, yaitu pertolongan Allah. Ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Inilah dua makna kebersamaan Allah dengan makhluk. Adapun orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, mereka tafsirkan makna bersama itu berarti menyatu dengan kita. Makanya ada akidah Allah di mana-mana, karena salah paham terhadap ayat ini. Kenapa salah paham? Karena tidak mengikuti pemahaman salaf. Ulama salaf seluruhnya sepakat, yang dimaksud Allah bersamamu dimanapun kamu berada, bukan zatnya menyatu denganmu, tetapi ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ilmunya dimanapun kamu berada diliputi oleh ilmunya tersebut. Itu maknanya. Itu sepakat ulama salaf tidak ada perbedaan pendapat. Adapun zat Allah, ulama salaf juga sepakat di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Di atasnya adalah arsy dan di atasnya Allah Ar-Rahman istiwa, sebagaimana dia tegaskan Ar-Rahman alal arsy istawa, dan dia tidak membutuhkan arsy sedikit pun, bahkan arsy dan seluruh makhluk yang butuh kepadanya. Dan secara bahasa juga makna bersama tidak selalu bermakna menyatu. Seperti kita mengatakan, kemanapun kita berjalan, bulan selalu menyertai kita. Padahal bulannya di atas, enggak menyatu. Atau kamu selalu di hatiku. Ya, itu kan maknanya tidak berarti dia masuk dalam hati kan? Udah masuk dalam hati habis kita. Tapi maknanya dia selalu ingat. Iya. Jadi makna kebersamaan tidak selalu bermakna menyatu menurut bahasa. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Allah juga mengingatkan kita awalam alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Maha melihat? Surat Al-Alaq ayat 14. Allah melihat segala perbuatan kita. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, karena sesungguhnya engkau dalam penglihatan mata kami. Surat At-Tur ayat 48. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jadi jemaah sekalian, ini juga peringatan bagi kita. Allah Maha mengetahui mata yang khianat. Apa yang dimaksud mata yang khianat? Mata yang suka curi pandang kepada akhwat, atau sebaliknya akhwat kepada ikhwan. Ya. Jadi kalau ada yang lihat, dia pura-pura tunduk pandangan. Kalau nggak ada yang lihat, dia curi-curi pandang. Ya. Itu maknanya mata yang khianat. Allah Maha tahu. Orang enggak tahu tapi Allah Maha tahu. Ini peringatan bagi kita. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila kita meyakini nama Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib, akan melahirkan dalam diri kita al-muraqabah. Selalu merasa meyakini kita sedang diawasi oleh Allah. Inilah yang menjadikan ibadah kita lebih baik. Karena kita sedang sholat ini, Allah sedang mengawasi kita. Kenapa kita main-main dalam sholat? Kenapa kita enggak khusyuk? Kalau ini selalu kita hadirkan dalam hati, sholat kita semakin baik. Ketika kita tergoda untuk berbuat maksiat, atau ada godaan mencoba untuk mengajak kita berbuat maksiat, lalu kita hadirkan Asy-Syahid dan Ar-Raqib, maka kita pun merasa, ini Allah sedang mengawasi saya. Ketika kita berbicara, kita meyakini pembicaraan kita Allah sedang mendengarkan. Jadi ini luar biasa. Itulah sebabnya jemaah sekalian, dengan keyakinan ini, dengan keimanan terhadap Asy-Syahid dan Ar-Raqib, kita bisa mencapai puncak agama Islam. Agama Islam memiliki 3 tingkatan. Apa saja itu? Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan yang tertingginya adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Apa maksudnya melihat Allah di sini? Melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kenapa dikatakan seakan-akan melihat Allah? Karena keyakinan kita sangat kuat sampai seperti kita lihat Allah dengan mata kepala kita. Itu maknanya. Dan minimalnya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini puncak ibadah, ihsan. Namanya adalah al-ihsan. Ini bagian dari keimanan terhadap Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Kita akan dapat menyempurnakan ibadah kita. Iya. Kemudian, ketika selalu kita merasa dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, berarti kita meyakini Allah selalu bersama kita. Maka jemaah sekalian, kalau terus menerus kita dalam keadaan seperti ini, kita akan mencapai kebahagiaan yang paling tinggi di dunia ini, karena bersama dengan yang kita cintai. Kita bahagia kan bersama anak dan istri kita, keluarga kita, karena kita cinta kepada mereka. Bagaimana lagi kalau kita bersama dengan Allah? Oleh karena itu ada ucapan yang sangat indah disebutkan oleh penulis, dinukil dari Imam Ibn Al-Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Al-Qayyim berkata, فَإِنَّ سُرُورَ الْقَلْبِ بِاللَّهِ وَفَرْحَهُ بِهِ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ بِهِ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ النَّعِيمِ الدُّنْيَا الْبَتَّةِ. Sesungguhnya kegembiraan hati dengan Allah dan kesenangannya serta penyejuk matanya tidak dapat diserupai dengan satupun atau sedikitpun kenikmatan dunia. Karena inilah kenikmatan tertinggi. Senangnya hati kita, gembiranya hati kita, sejuknya mata kita dengan Allah, bersama Allah. Maka ini yang paling tinggi kenikmatan di dunia ini sebenarnya, bagi orang yang bisa merasakannya. Tapi masalahnya gak semua merasakan. Kebanyakan orang, dia lebih senang ketika dia berada di dalam mobil mewahnya, rumah mewahnya, pengagum-pengagumnya. Kalau dia buat status di medsos, banyak like-nya, banyak komennya, itu yang lebih dia senangi. Karena dia belum merasakan senangnya bersama Allah. Padahal itulah kesenangan yang tertinggi. Ini semuanya adalah sebagai muhasabah bagi kita semuanya. Apakah kita sudah mendapatkan kenikmatan tertinggi di dunia ini? Yaitu rasa senang bersama dengan Allah. Walaysa lahu nadhirun yuqasu bihi. Ini tidak ada tandingannya, kata Imam Al-Qayyim. Tidak ada tandingannya. Wa huwa halun min ahwali ahli al-jannah. Ini termasuk keadaan penghuni surga. Keadaan penghuni surga di dunia, mereka gembira bersama Allah. Makanya jemaah sekalian, sungguh aneh bagi kebanyakan orang. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah itu diceritakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, beliau sendiri itu beliau lebih merasakan nikmat daripada sedang bersama orang lain. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk bersendirian. Itu baru sekelas Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, apalagi Nabi dan para sahabat. Mereka lebih senang menghidupkan malam-malam mereka dengan ibadah kepada Allah, bersendirian dengan Allah. Karena gembiranya mereka, senangnya mereka luar biasa. Ini para penghuni surga di dunia. Hatta qala ba'dul arifin, sampai sebagian orang-orang soleh berkata, orang-orang yang berilmu, innahu latamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum lafi ishin tayyib. Sesungguhnya lewat sebagian waktuku yang aku berkata padanya, apabila ahlul jannah mendapatkan nikmat seperti ini, maka kalau begitu mereka mendapatkan kehidupan yang baik, yaitu nikmat gembira dengan Allah, senang bersama Allah. Wala raiba anna hadha surur yab'athuhu ala dawami sair ilallahi azza wa jalla. Dan tidak diragukan lagi, gembiranya kita dengan Allah, senangnya kita bersama dengan Allah, ini yang akan membuat kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Wa badlil juhdi fi ta'atihi, dan bersungguh-sungguh dalam taat kepadanya. Wa badlil juhdi fi talabihi, bersungguh-sungguh dalam taat kepadanya. Wa ibtigha'a mardati, dan mencari keridhaannya. Wa man lam yajid hadha as-surur wala syai'an minhu falyattahim imanahu wa a'malahu. Barang siapa dalam hatinya, ini jemaah sekalian, muhasabah bagi kita semuanya. Barang siapa dalam hatinya tidak menemukan kegembiraan ini, maka hendaklah, barang siapa dalam hatinya tidak menemukan kegembiraan ini, walaupun sedikit, maka hendaklah dia menuduh imannya dan amalannya. Pasti ada kekurangan. Pasti dalam imannya ada masalah. Pasti amalannya ada masalah. Apakah imannya kurang atau bahkan rusak? Apakah amalannya kurang atau bahkan rusak? Apakah dari segi keikhlasan, atau dari segi ittiba atau dari segi kekhusyukan dan seterusnya. Fa inna lil imani halawatan man lam yadhukha falyarji wal yaktabis nuran yajidu bihi halawatal iman. Karena sesungguhnya iman itu memiliki rasa manis. Barang siapa belum merasakannya, hendaklah dia mengoreksi dirinya dan hendaklah dia mengambil cahaya yang dengannya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iman wa wajdi halawatihi fa dzakara dzauq wal wajd wa allaqahu bil iman. Nabi SAW telah menyebutkan tentang ini, bagaimana merasakan manisnya keimanan. Beliau telah menyebutkan bersamaan antara mendapatkan manisnya keimanan dengan keimanan itu sendiri, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan manisnya iman orang yang meridhoi Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jemaah sekalian, ini tiga kunci mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ridho Allah sebagai Rabb. Apa artinya? Mengimani hanya Allah pemilik sifat-sifat rububiyah, dan hanya Allah yang berhak disembah, dan tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat-sifat Allah, dan mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Orang yang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, apabila dia jadikan Allah sebagai sesembahannya, apabila dia yakin Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, pemilik nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha mulia, dan dia ingkari seluruh makhluk yang dianggap Tuhan selain Allah. Ini kalau orang-orang yang mengatakan tidak salah menyembah kepada selain Allah, enggak mungkin dia rasakan manisnya iman. Karena dalam hati mereka ada kekufuran. Itu enggak mungkin merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua, meridhoi Islam sebagai agama kita. Ini syarat yang kedua untuk merasakan manisnya iman. Kita harus ridho Islam sebagai agama kita. Dan itu bermakna sebaliknya. Kita membenci semua selain Islam. Karena ridho lawan daripada benci. Kalau kita cinta Islam, maka kita harus membenci lawan daripada Islam. Enggak mungkin, mustahil. Orang ada yang cinta Islam, lalu dia tidak membenci lawan daripada Islam. Enggak mungkin. Apa lawan daripada Islam? Semua agama selain Islam. Semua kekufuran. Makanya Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Allah yang diri, agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Makanya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, tidak ada yang salah, mereka tidak mungkin merasakan lezatnya keimanan. Enggak mungkin. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa bi Muhammadir rasulah, dan meridhoi Muhammad sebagai rasul, sebagai utusan Allah, yaitu mengimani beliau diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah dan diturunkan kepada beliau Al-Qur'an untuk menjadi pedoman hidup kita. Maka kalau kita ridho kepada beliau, berarti kita mempelajari syariat beliau, kita amalkan dalam hidup kita, kemudian kita mencintai beliau, membela sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, dan kita melawan orang-orang yang menghinakan beliau. Kalau kita punya kuasa, kita pemerintah, kita wajib menghukum orang-orang yang menghina atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ridho Muhammad sebagai utusan Allah. Mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci. Maka dengan itu kita akan merasakan manisnya keimanan. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang berbicara tentang lezatnya keimanan. Bagaimana cara menggapainya? Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." ada tiga perkara. Barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, mankanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Kalau kita ingin merasakan manisnya keimanan, merasakan nikmatnya bersama Allah, nikmatnya keimanan, lezatnya ibadah. Tidak berat ibadah. Ibadah menjadi nikmat, bukan lagi sesuatu yang beban dalam hidup kita, tapi menjadi nikmat. Kalau kita merasa ibadah ini menjadi beban dalam hidup kita, itu menunjukkan kita belum merasakan manisnya iman. Seperti seorang wanita, dia masih berat pakai jilbab syar'i. Dia masih berat mendengarkan buli-buliannya orang karena dia berpegang teguh dengan syariat. Itu menunjukkan dia belum merasakan manisnya iman. Tapi kalau dia sabar, dia terus mengamalkannya walaupun dibuli, walaupun berat, maka pada akhirnya dia akan rasakan manisnya iman. Pada akhirnya dia akan rasakan manisnya keimanan. Kalau dia sudah rasakan manisnya keimanan, tidak ada lagi berat baginya, malah nikmat. Nikmat menderita di jalan Allah. Menderitanya dia di jalan Allah, justru dia rasakan kenikmatan. Nah jemaah sekalian, bagaimana caranya kita mencapai derajat seperti itu? Yang pertama, hendaklah kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Ini kunci yang pertama. Harus kita singkirkan kecintaan kita yang bertentangan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Harus lebih kita nomor satukan kecintaan kepada Allah, kemudian kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Barang siapa yang mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Inilah yang kedua. Agar kita mencapai manisnya keimanan, hendaklah hubungan cinta kasih kita dibangun di atas dasar karena Allah semata-mata. Bagaimana caranya mencintai seseorang karena Allah? Yaitu mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Karena keimanan dan ketakwaannya. Kalau kita lihat orang beriman kepada Allah, cintai dia. Rajin dia beribadah, cintai dia. Semakin kuat iman dan takwanya, semakin baik ibadahnya, maka kecintaan kita kepadanya juga harus lebih ditingkatkan. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang berbuat dosa kepada Allah kita benci sesuai kadar dosanya, sampai akhirnya tidak boleh ada cinta kepada dia sama sekali kalau dia sudah sampai tingkat kekafiran dan kesyirikan. Ini yang disebut cinta dan benci karena Allah. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Membenci orang-orang kafir dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَيُلْقَ فِي النَّارِ. Dan barang siapa yang membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan jemaah sekalian, disebutkan dalam riwayat yang lain, wa an yulqa finnar ahabba ilaih min an ya'uda ilal kufri. Hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada harus kembali melakukan kekafiran. Inilah yang ketiga. Apa yang ketiga ini? Membenci kekafiran dan cabang-cabang kekafiran tersebut. Apa cabang kekafiran? Semua dosa. Semua perbuatan dosa pada hakikatnya adalah cabang dari kekafiran. Iya. Membenci perbuatan dosa. Inilah yang ketiga. Kalau kita senang lihat orang berbuat dosa, tidak menegur atau setuju, tidak ada rasa marah, enggak akan kita dapatkan manisnya keimanan. Dan ini juga termasuk marah karena Allah, benci karena Allah. Jadi tidak semua benci dan marah itu tercela. Bahkan ini terpuji. Kalau kita tidak ada kebencian kepada kekafiran, malah batal Islam kita. Berarti setuju, menyetujui kekafiran adalah pembatal keislaman. Jadi harus kita benci kepada kekafiran. Bahkan kebencian kita harus melebihi kebencian apabila kita dilempar ke dalam api. Enggak ada yang suka kan dirinya dilempar ke dalam api? Dia sangat tidak suka. Maka dia harus lebih tidak suka lagi terhadap kekafiran. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah benci perbuatannya saja dan orangnya tidak? Itu salah paham. Ya, sebagian pencerama kata mereka benci perbuatan, orangnya jangan. Itu salah paham. Syariat menyuruh kita membenci dua-duanya. Orangnya maupun perbuatannya. Ya, coba lihat surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Apa artinya wali? Orang yang dicintai, orang yang kita dukung, orang yang kita serahkan loyalitas dan kesetiaan kita, orang yang kita jadikan kekasih, kawan dekat, orang kepercayaan, orang yang kita angkat jadi pejabat, orang yang kita angkat jadi pemimpin. Itu semua bermakna wali, semuanya tidak boleh. Tapi asal dari makna wali adalah kecintaan. Jadi kata Allah, jangan kamu cintai Yahudi dan Nasrani. Kalau gak dicinta berarti diapain? Dibencilah. Jadi dibenci orangnya dan perbuatannya. Ya, ini banyak penceramah salahnya. Benci perbuatannya, orangnya jangan. Korupsinya dibenci, orangnya gak usah dipenjara. Gak masuk akal. Iya. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan kembali, membenci bukan berarti menzolimi. Dan hati-hati kalau ada orang yang mengatakan membenci orang kafir, mengkafirkan orang kafir itu ajaran radikal, Islamnya bisa batal. Berarti dia mencela ajaran Islam, mencela syariat yang Allah turunkan. Itu pembatal keislaman. Kum la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya atau ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian rendahkan, kalian hinakan? Tidak usah kalian cari-cari alasan. Walaupun kalian main-main, kalian kafir setelah kalian beriman. Walaupun main-main enggak serius, apalagi kalau dia serius. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Kalau ada yang mengatakan ajaran membenci orang kafir, ajaran berjihad melawan orang kafir, ajaran mengkafirkan orang kafir, itu radikal, Islamnya batal. Allah sendiri yang menyatakan surat At-Taubah 65 itu kalau dia merendahkan. Kalau sekedar benci dalam hati, tidak keluar kata-kata merendahkan, mencela, mencerca, itu saja sudah termasuk pembatal keislamannya. Surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu yaitu mereka menjadi kafir karena mereka benci syariat yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan. Ya, ini bukan radikal. Ini ajaran Islam. Ini syariat Islam. Yang radikal itu kalau kita berbuat zalim kepada orang kafir, itu terlarang dalam syariat. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi maksud ayat ini kata para ulama mufassirin, kita memang harus benci kepada orang kafir, tapi kebencian kita kepada mereka tidak boleh menjadikan kita menzolimi mereka. Tapi bukan bermakna berlaku adil kepada mereka, lalu kita angkat mereka jadi pejabat. Itu tidak benar. Itu namanya wala kepada mereka, setia kepada mereka. Kalau benci kepada mereka, tidak boleh angkat mereka jadi pejabat. Tidak boleh mengangkat mereka menjadi orang kepercayaan. Itu makna surat Al-Ma'idah ayat 51 tadi. Larangan mengangkat mereka menjadi kawan setia, pejabat, pemimpin, atau orang yang kita cintai, dan seterusnya. Jadi, berlaku adil kepada mereka adalah tidak berbuat zolim kepada mereka. Bukan menjadikan mereka sebagai wali. Ya. Ada politisi yang salah paham. Karena kata dia, ajaran Islam harus berlaku adil. Kita kasih kesempatan dong yang kafir ini bisa jadi pejabat. Ini salah paham. Berlaku adil itu artinya tidak berbuat zolim kepada mereka. Bukan menjadikan mereka sebagai wali. menjadikan mereka sebagai wali, mengangkat mereka menjadi pejabat, pemimpin, orang kepercayaan, kawan setia, kekasih, teman dekat, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian, ini bukan radikalisme. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam yang paling mendasar, yang kita enggak mungkin dapatkan manisnya iman kecuali dengannya. Membenci kekafiran dan orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut. Selamanya kita tidak akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, lezatnya ketaatan, kalau kita tidak memiliki ini. Ini bukan radikalisme, ini inti ajaran Islam. Radikalisme itu adalah kalau kita berbuat zolim kepada orang kafir. Makanya di sini ada dua kutub ekstrim. Kutub yang pertama, orang yang punya sifat loyal kepada orang kafir. Siapa mereka itu? Orang-orang liberal yang hari ini berganti nama menjadi Islam Nusantara atau mendompleng dalam seruan Islam Nusantara. Ngaku-ngaku juga Islam moderat. Padahal makna moderat, makna pertengahan dalam syariat, artinya mengikuti syariat yang sebenarnya. Bukan malah menentang syariat. Ini kutub ekstrim yang pertama. Kutub ekstrim yang kedua, orang-orang yang melakukan aksi terorisme. Zolim kepada orang kafir. Membunuh orang kafir bahkan. Yang tinggal di negeri Islam, padahal dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan, lam yarah ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, maka kata Nabi SAW, siapa yang mencium bau surga? Ini dosa besar sekali membunuh mereka. Jadi itu bukan jihad, itu terorisme. Kecuali yang berhak dibunuh. Contohnya penghina Nabi, penghina Al-Quran, penghina agama Islam. Sepakat seluruh ulama kaum muslimin, mereka wajib dibunuh, yaitu dihukum mati oleh siapa? Bukan oleh masyarakat, tapi pemerintah. Itu kewajiban pemerintah. Tugas kita sebagai masyarakat hanyalah sekedar memberi nasihat dan membantah orang-orang yang menyimpang tersebut. Terakhir jemaah sekalian, beliau juga menukil dari Syekhul Islam, dan nukilan ini juga dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mendengarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Idza lam tajid lil amal halawatan fi qalbika wan syirahan fattahimhu. Kalau engkau tidak dapatkan dalam beramal rasa manis di hatimu dan kelapangan hatimu, artinya kegembiraan hatimu. Ini jemaah sekalian, apa yang kita lakukan? Ketika kita sholat, ketika kita beramal baik, kita tidak rasakan nikmat. Kita tidak rasakan hati kita tambah lapang. Kita tidak rasakan manisnya, lezatnya ketaatan itu. Maka, tuduhlah hatimu. Tuduhlah amalanmu. Artinya, pasti ada kesalahan amalannya. Pasti ada kekurangan. Mungkin kurang ikhlasnya, kurang ittiba'nya, kurang khusyuknya, kurang serius, dan seterusnya. Fa inna rabbata'ala syakur, karena Allah yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Artinya, kalau amal kita baik, pasti Allah berikan kebaikan. Allah lapangkan hati kita. Yakni annahu la budda an yuthibal amil ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wa syirahin wa qurrati ainin. Yaitu Allah mesti membalas orang yang beramal karena amalannya itu di dunia ini dengan balasan apa? Rasa manis, rasa lezat, rasa nikmat yang dia dapatkan dalam hatinya, serta kekuatan, kekuatan untuk beribadah, semangat ibadah. Begitu pula kelapangan dan menjadi penyejuk matanya. Fahaitsu lam yajid dzalik fa amaluhu madkhulun. Ketika seseorang tidak mendapatkan kenikmatan itu, pasti dalam amalnya ada sesuatu yang masuk atau sesuatu yang merusaknya atau menguranginya. Inilah jemaah sekalian, buah yang agung yang akan kita dapatkan kalau kita hadirkan selalu asy-syahid dan ar-raqib, yaitu nikmatnya ibadah karena kita merasa selalu bersama dengan Allah. Iya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah, mohon penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi menjadi enam masa. Ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan enam hari seperti hari-hari kita di dunia ini. Sebagian mengatakan enam masa yang kita tidak tahu berapa lama itu. Yang jelas ada hikmah besar yang bisa kita petik. Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi selama enam masa atau enam hari? Bukankah Allah maha mampu menciptakan kurang dari sedetik? Dalam sekejap, cukup Allah katakan, kun, jadi. Maka terjadilah dia. Tapi kenapa Allah ciptakan dalam enam hari atau enam masa? Kata para ulama, Allah ingin mengajarkan kepada kita, hendaklah segala sesuatu kita lakukan perlahan-lahan dan bertahap. Jangan kita melampaui tahapan-tahapan. Jangan kita segala sesuatunya mau cepat saja, sehingga kita tidak lagi memperhatikan kesempurnaan. Ya, mau sholat, pingin cepat selesai. Mau pintar agama, pingin cepat belajarnya. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Iya. Jadi segala sesuatu hendaklah bertahap. Ini hikmah yang Allah ajarkan kepada kita. Dan hikmah-hikmah yang lain yang mungkin kita enggak bisa menjangkau dengan akal kita. Ya. Nah, jemaah sekalian, ada satu hikmah lagi. Ini sangat penting. Ujian keimanan. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari atau 6 masa? Ujian keimanan. Apakah kita masih beriman Allah itu maha kuat, maha perkasa, mampu? Atau Allah kita katakan lemah karena butuh 6 hari, 6 malam atau 6 masa? Kalau kita lolos keimanan, lolos ujian, maka kita tetap beriman Allah maha kuat, maha mampu. Tapi orang-orang Yahudi tidak lolos keimanan. Mereka bilang, Allah di hari ketujuh capek. Hari Sabtu Allah istirahat. Itu ucapan Yahudi. Gak lolos ujian. Jadi ini diantara hikmah besar. Ujian keimanan. Jemaah sekalian, bukankah Allah maha mampu? Andai Allah ingin Nabi Muhammad SAW langsung menang, kan bisa saja. Tanpa harus menderita. Sampai terusir dari kampung halaman. Maka ketahuilah di balik itu ada ujian keimanan. Bagi Rasul dan bagi para sahabat beliau. Ada ujian keimanan bagi mereka. Ini diantara hikmahnya. Maka ini ujian keimanan. Ya, kalau terbetik dalam hati kita, atau muncul keraguan-keraguan dalam hati kita terhadap Allah, maka hendaklah kita segera bersihkan itu semuanya agar kita lulus dalam ujian keimanan ini. Iya. Jika seorang pembunuh kelas kakap kemudian diputus pengadilan hukum 20 tahun sesuai undang-undang, apakah di akhirat sudah bersih dari dosa? Bersih dari dosa itu bisa dengan tiga sebab. Bisa dengan tiga sebab. Yang pertama, hukum had di dunia. Kisos. Bunuh dibalas bunuh. Jadi kalau dihukum selain itu, tidak. Itu tidak membersihkan dosanya. Yang kedua, walaupun dia tidak dikisos, masih ada kesempatan lain bagi dia, yaitu taubat. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, melakukan amal-amal soleh. Terutama amalan tauhid, membersihkan diri kita dari segala kesyirikan. Ya, dulu Khalid bin Walid itu punya peran besar dalam membunuh para sahabat Nabi SAW di perang Uhud. Iya kan? Lebih dari kurang lebih 70 orang sahabat Nabi SAW wafat, termasuk paman beliau Hamzah. Tapi Khalid bin Walid bertobat dengan sebenar-benar taubat. mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, dan beliau tidak perlu dihukum, tidak perlu dikisos. Iya. Dengan itu dosa-dosa beliau diampuni. Jadi kalau tidak sempat dikisos, masih ada kesempatan lain, tobat kepada Allah dan memperbanyak kebaikan. Ya, mumpung di penjara enggak ada lagi yang bisa dilakukan selain memperbanyak amal soleh. Iya kan? Kadang penjara itu nikmat juga. Ya. Tidak sedikit para ulama itu bisa mengeluarkan karya-karya besar dari penjara. Enggak semua orang yang di penjara itu kan bersalah. Ya. Tidak sedikit para ulama mengeluarkan karya-karya besar dari penjara. Yang mungkin kalau di luar dia enggak bisa selesaikan. Ya, tapi saya enggak minta di penjara. Kalau kita lagi baca Al-Quran, ada yang ngucapin salam atau bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, apakah kita nurusin akhir ayat, diputus di tengah ayat, dan jawab salam dan jawab bersin dulu? Dibaca dulu sampai akhir ayat, kemudian kita jawab salam atau menjawab orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Iya. Apalagi kalau ayat yang maknanya gak boleh kita putus. Kalau kita putus bisa merubah makna, itu lebih-lebih lagi. Iya. Ana punya teman kafir, dia orangnya baik ke ana. Apakah ana harus membencinya ataukah ana harus menjauhinya? Apakah hanya membenci agamanya saja? Mohon penjelasan. Kan tadi sudah kita jelaskan. Bukan hanya agamanya yang dibenci, bukan hanya perbuatannya yang dibenci, tapi orangnya juga harus dibenci. Betul dia baik kepada kita, tapi kepada Allah dia berbuat buruk. Coba saya tanya, kalau ada teman baik kepada kita, tapi kepada orang tua kita dia mencaci maki, apakah kita akan berbuat baik kepadanya? Apakah kita akan cinta kepadanya? Maaf, bukan berbuat baik ya, tapi apakah kita akan cinta kepadanya? Tidak, kita akan benci kepadanya, kita akan marah kepadanya. Walaupun dia baik kepada kita, tapi dia mencaci maki orang tua kita, kita akan marah kepadanya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan orang yang mencaci Allah? Orang yang mengatakan Allah ada yang lain, itu mencaci Allah. Orang yang mengatakan Allah punya anak, itu mencaci Allah. Harusnya lebih kita benci. Iya. Tetapi benci kepada dia itu tidak menghalangi kita berbuat baik kepadanya. Boleh. Jadi ini harus dibedakan antara mencintai dan berbuat baik. Mencintai enggak boleh sama sekali, tapi berbuat baik tidak dilarang. Apalagi berbuat baik itu bisa menjadi satu metode untuk memberi nasihat kepadanya. Ya, kalau kita berbuat baik kepadanya kan dia senang kepada kita. Itu kesempatan kita memberi nasihat kepadanya. Iya. Begitu pula menampakkan kebencian, itu tidak selalu harus kita tampakkan. Itu memperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau kita mau dakwah kepadanya tapi lalu kita tampakkan kita benci kepadanya, ya sulit. Jadi tidak harus ditampakkan, karena pada dasarnya cinta dan benci itu amalan hati. Tetap kita benci kepadanya walaupun dia baik kepada kita, namun itu tidak menghalangi kita berbuat baik kepadanya dan mendakwahinya. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, dia bukan termasuk orang kafir yang memusuhi Islam atau mencaci Allah atau menghina Nabi Muhammad SAW atau menghina Al-Quran. Walaupun dia baik kepada kita, tapi dia tampakkan kebenciannya kepada Islam, kita harus memusuhinya dengan terang-terangan. Harus kita tampakkan permusuhan juga kepadanya. Jangan karena melindungi kepentingan kita, lalu kita tidak menampakkan kebencian kepadanya. Ya. Ini syarat yang pertama. Dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam atau menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Syarat yang kedua, berbuat baik itu hanya dalam perkara duniawi. Bukan dia mau mengamalkan agamanya yang kufur, lalu kita bantu dia. Seperti perayaan-perayaannya, kita bantu dia, atau kita kasih kado, atau kita ucapkan selamat. Bukan itu. Tapi dalam urusan duniawi, kita kasih makan, kasih obat, kasih uang, kasih hadiah, boleh. Ya, sebagaimana kata Allah di surat Al-Mumtahana ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, serta berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Inilah jemaah sekalian dua batasan toleransi. Yang pertama, boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat itu tadi. Yang kedua, tidak berbuat zalim kepada mereka. Tetapi mencintai mereka itu keluar dari toleransi. Itu adalah berarti wala kepada mereka. Dan Nabi SAW mengingatkan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang kau cintai. Itu dia yang perlu kita takutkan. Kalau kita cinta kepadanya, nanti kita dibangkitkan bersama dia. Kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, kepada Nabi SAW dan para sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat, insya Allah kita dibangkitkan bersama mereka. Bagaimana dengan mencintai seorang karena Allah kalau seorang suami yang masih jauh dari sunnah, lantas si istri menjadi biasa saja? Sudah dinasihatin dengan hikmah cintanya kepada suami, salah kau Ustaz? Ya, tetap cintai sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Kan masih muslim kan? Jadi kesimpulannya manusia terbagi tiga. Yang pertama, kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh ada benci kepada mereka, para nabi dan rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yang kedua, yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada cinta kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Yang ketiga, yang kita cintai di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain, yaitu orang yang masih muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Iya. Ya, selama dia masih muslim, siapapun dia, harus ada bagian kecintaan kita kepadanya. Dan kita benci sesuai perbuatan dosa yang dia lakukan. Iya. Saya ikut bisnis yang berbasis jaringan MLM, multi-level marketing, yang mau saya tanyakan bisnis MLM ini dibolehkan atau tidak? Tidak boleh. Hukumnya haram. Banyak bentuk keharaman di dalamnya. Di dalamnya ada riba, ada juga gharar. Gharar itu spekulasi, ketidakjelasan. Bisa untung, bisa tidak. Iya. Dan seterusnya, sangat banyak. Dan seluruh yang saya tahu, seluruh, enggak tahu kalau di Indonesia, seluruh majelis fatwa ulama dunia mengharamkan, ya, di antaranya Al-Lajna Ad-Da'imah, majelis fatwa, komite fatwa di Makkah dan Madinah, itu memfatwakan haram, ya. Bahkan tidak sedikit ahli ekonomi orang kafir pun mengharamkan, ya. Mereka tahu ini enggak menguntungkan, ini hanya menzalimi orang yang paling bawah gitu. Yang atas yang senang, yang untung. Tolong diulang surat apa yang menghina Allah dan Rasulnya. At-Taubah 65-66. Surat At-Taubah 65-66. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.